Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin azakumullah, kita kembali bertemu dalam majlis ilmu yang mulia dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas untuk kita selalu memulai, selalu menyebut di pertengahan dan di akhir dari semua pertemuan kita dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Demikian banyak kebaikan yang dimudahkan-Nya kepada kita. Demikian besar dan banyak sebab-sebab kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan hati kita untuk terbuka dan bisa berusaha untuk menitinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas sempurnanya petunjuk yang diturunkan-Nya untuk memperbaiki diri manusia lahir dan batin, dan kemudahan-kemudahan yang diberikan-Nya selama kita berpegang teguh dengan syariat yang digariskan-Nya untuk mencapai keridhaan-Nya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, dalam kajian kita di pagi atau siang hari ini, kita akan membahas tema seperti yang antum lihat tertulis, yaitu menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala sejati. Menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala sejati. Apa arti hamba Allah sejati? Apa keutamaannya? Dan kenapa kedudukan ini dipuji? Bahkan kedudukan ini adalah kedudukan yang paling mulia, paling tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini saya ingin mendekatkan, tentu saya ulang kembali apa yang saya nyatakan di kajian kita semalam, bahwa saya yakin apa yang telah antum dapatkan dalam kajian-kajian yang bermanfaat yang disampaikan oleh para ustadz yang ada di Pekanbaru ini ataupun ustadz dari luar, lebih dari cukup untuk menjelaskan masalah-masalah yang dibutuhkan dalam kebaikan Islam. tidak ada yang kurang, maka apa yang saya sampaikan adalah sekedar untuk mengingatkan dan memurojaah, mengulangi pelajaran kita. Karena para ulama mengatakan, hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu dengan sering diulangi, sering didiskusikan kembali, sering dibahas dan dipelajari kembali. Di sini satu poin penting yang saya ingatkan, dan kalau antum masih ingat kajian semalam, juga ketika di pertemuan terakhir di masjid ini saya mengkaji tentang indahnya cinta kepada Allah, takut dan berharap, ada satu kesimpulan besar yang kesimpulan ini banyak dilalaikan. Padahal kesimpulan ini atau poin penting ini adalah yang menentukan ruh dari iman, yang menentukan nilai ibadah kita, yang memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Memperbaiki amalan hati, mengusahakan perenungan tentang makna dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita baca dan pelajari. Jadi kita belajar agama itu tidak hanya berhenti di majelis ilmu. Waktu kita pulang kita ulangi. Kita renungkan, kita koreksi diri kita dengannya. Ilmu itu perlu diulang-ulang. Perlu diresapi maknanya agar masuk ke dalam hati. Jadi kebanyakan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita. Kita belajar, tahu keutamaan memahami agama, memahami akidah, memahami Al-Quran. Tapi setelah kita keluar dari majelis ilmu, kita berpikir seperti orang awam kembali. Contohnya apa? Dalam masalah membaca Al-Quran. Kita masih punya target sekedar banyak. Sekedar menyelesaikan akhir surat. Sekedar harus mengejar juz-juz dan juz. Memang tidak salah orang rajin membaca Al-Quran. Tapi yang salah adalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak berbekas pada dirinya. Seperti celaan terhadap orang-orang Khawarij. Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Bagaimana hidayahnya Al-Quran akan didapatkan? Bagaimana perbaikan diri kita akan dihasilkan? Bagaimana iman kita akan diperbaiki dengan petunjuk Al-Quran? Kemarin sudah kita bahas. Agama Islam ini apakah diturunkan hanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang sempurna imannya, yang taat beribadah, atau juga untuk orang-orang yang seperti kita, yang imannya lemah, ibadahnya kurang, penunaian kewajibannya masih banyak yang cacat? Jawabannya, Al-Quran petunjuk bagi semua manusia. Nah, bagaimana kita dapatkan petunjuk kalau maknanya jarang kita renungkan, isinya jarang kita hayati, pengobatannya tidak kita ambil untuk kita sembuhkan penyakit hati kita? Jadinya Al-Quran sekedar dihafal lafadznya, dibaca huruf-hurufnya, meskipun ini jelas kebaikan. Tetapi kebaikan yang lebih utama dan lebih penting dibandingkan semua itu adalah kebaikan memahami kandungannya, memahami isinya, karena fungsinya Al-Quran demikian banyak. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang disebut sebagai mentilawah Al-Qur'an dengan tilawah yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Al-Qur'an, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Tilawah. Mentilawahnya dengan tilawah yang sebenarnya. Kita artikan tilawah membaca. Karena mungkin tidak ada bahasa lain yang lebih dekat. Tapi ketahuilah, membaca di sini maksudnya adalah membaca hurufnya dan merenungkan isinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu dari Sa'adah mengatakan, At-tilawatu tatanawalu tilawata lafzihi wa maknahu. Yang dimaksud dengan mentilawah Al-Quran dengan tilawah yang sebenarnya adalah meliputi membaca lafadznya, huruf-hurufnya, dan memahami isinya, menghayati isinya. Wa tilawatul makna asyrafu min mujarradi tilawatil lafzi wa ahluha hum ahlul Qur'an alladzina lahumus sana'ul jamil fid dunya wal akhirah. Dan membaca maknanya, merenungkan maknanya, memahami isinya lebih mulia dan lebih utama daripada sekedar membaca lafadznya. Bahkan orang yang memahami isinya, mereka inilah yang disebut sebagai ahli Quran. Ahli Quran yang kata Nabi SAW, ahlul Quran, hum ahlullahi wa khasatuhu. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ahli Quran, mereka inilah orang terdekatnya Allah. Orang yang diistimewakan di sisi Allah. Yaitu, kata beliau, ahluha, yakni ahlu tilawatil makna. Orang yang membaca sambil memahami isinya. Al-Quran obat penyakit hati. Dan kita semua rata-rata merasakan banyak gejala-gejala penyakit hati. Bagaimana obat itu akan berfungsi kalau tidak pernah kita konsumsi? Ibaratnya orang yang hanya memegang resep atau beli obat disimpan di lemari kaca. Dibaca setiap hari, tapi tidak pernah diminum obatnya. Bagaimana caranya dia akan dapat manfaat dari obat tersebut? Nah, di sini banyak terdapat perenungan dalam Al-Quran yang berhubungan dengan seperti yang pernah kita bahas, bagaimana meraih kemanisan iman, indahnya cinta kepada Allah, memotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang kita bahas juga semalam, meraih kedekatan dan kebersamaan Allah. Ini dari mana kita dapatkan semua? Petunjuknya dalam Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Tapi petunjuknya bagaimana didapatkan? Fungsinya sebagai pengobat penyakit hati bagaimana kita raih? Untuk menyuburkan iman bagaimana kita dapatkan? Semua tergantung dari setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghayati isinya, memahami kandungan maknanya. Ini seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, walakinna dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi Al-Qur'an atau fungsi daripada Al-Qur'an tergantung dari bagaimana kita memahaminya dan berusaha merenungkan kandungannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan, mubarak, penuh dengan kebaikan, semua kebaikan ada padanya. Semua kebaikan yang dibutuhkan manusia ada pada Al-Qur'an. Tujuannya diturunkan apa? Liyadabbaru ayati, agar manusia merenungkan maknanya, menghayati isinya, meresapi kandungannya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Di sini ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din, azakumullah. Satu pertanyaan yang sering dimunculkan, kita pun merasakannya. Kenapa para sahabat begitu semangat mengamalkan Islam? Kenapa mereka begitu semangat dalam melaksanakan ketaatan? Begitu kuat berkorban di jalan Allah? Apa sebabnya? Padahal mereka manusia seperti kita. Hatinya juga seperti kita. Al-Quran yang mereka baca juga Al-Quran yang kita baca saat ini. Tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebabnya adalah karena kebaikan itu, semua kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tentu saja asalnya semua dengan taufik darinya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab. Mereka bersabar untuk menempuh sebabnya. Belajar Al-Quran tidak banyak-banyak. Akhadna hadzal Quran. Ini ucapannya apa ini Abu Abdurrahman As-Sulami dari kalangan tabi'in. Akhadna hadzal Quran an qaumin akhbaruna annahum idza ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna ila al-ashril ukhra. Kami belajar Al-Quran, kata tabi'in ini, dari para sahabat yang mereka sampaikan kepada kami, dulunya waktu mereka belajar Al-Quran, 10 ayat tidak melangkah ke 10 ayat berikutnya. Sampai paham, sampai bisa melatih diri untuk mengamalkan dan mempraktekannya. Jadi target mereka itu bukan banyak-banyakan. Tapi target mereka adalah kualitas. Artinya mereka menempuh sebab untuk perbaikan diri itu dengan sabar. Tidak lompat-lompat tangga. Coba antum perhatikan. Memang waktu kita dimotivasi dalam kebaikan, berbuat seperti ini, pahalanya demikian, pahalanya demikian, pahalanya demikian. Kita semangat, wajar. Karena motivasi kebaikan membangkitkan semangat kita. Tayyib, tapi sampai bertahannya sampai kapan motivasi ini? Sampai kapan bertahannya? Seminggu, sepekan, sebulan, setahun. Setelah itu hilang. Kenapa? Motivasinya tidak bersumber dari sesuatu yang menancap dalam hati. Tidak berdasarkan iman yang kuat yang menancap dalam hati. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakinnal imana ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al a'mal. Ucapan Imam Al Hasan Al Basri. Iman itu bukanlah angan-angan dan bukan sekedar menghiasi diri dengan pengakuan-pengakuan. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang menancap dalam hati dan dibenarkan dalam amal perbuatan. Jadi iman itu harus kuat merasuknya ke dalam hati. Baru iman itu akan kuat, stabil, istiqomah, akan mempengaruhi anggota badan. Karena hati itu ketika menampung kebaikan, dibutuhkan tempatnya yang luas. Ketika kita belajar, ilmu masuk. Kalau ada tempat, maka dia akan menetap. Tetapi kalau mendapati hati itu penuh dengan kotoran, apa yang terjadi? Ilmu tidak menetap. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati itu adalah tempat menampung, wadah. Seperti mangkok. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya. Semua hati kita sama. Tetapi ada yang besar daya tampungnya karena kotorannya. Sering dihilangkan, dibersihkan. Ada yang tampungannya kecil karena lebih banyak kotorannya. Bagaimana iman ketika masuk akan menetap dalam hati yang seperti ini? Antum masih ingat ketika saya membahas mengenai masalah indahnya cinta kepada Allah? Apa sebab utama yang menjadikan setelah taufik dari Allah, para sahabat semangat dalam kebaikan, istiqomah mempertahankan iman? Kisah dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Sebabnya mereka tidak ada yang murtad, tidak ada yang meninggalkan agamanya. Tidak pernah benci kepada Islam. Apapun resiko yang menghadap, yang mereka hadapi, penderitaan sebesar apapun yang menghadang mereka dalam mempertahankan agama. Jawabannya adalah tadi. Heraklius mengatakan, kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Memang demikian iman ketika kemanisannya telah merasuk ke dalam hati. Kalau sudah begini, iman tidak akan pergi selama-lamanya. Nah, disinilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, belajar tentang keimanan itu penting dan paling penting dalam agama. Belajar tentang sebab yang menjadikan kualitas amal kita meningkat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ma sabakahum Abu Bakrin bikasrati salatin wala siyamin wala sadaqah walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Ini ucapannya Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengungguli para sahabat hanya dengan banyaknya sholat, puasa, dan sedekah. Tapi kenapa beliau mengungguli mereka? Dengan keimanan kuat yang menancap pada hati beliau. Inilah pelajaran keimanan. Nah, kita bertanya, bagaimana caranya supaya bisa menjadikan iman seperti itu? Loh, terus? Apakah mungkin Allah mensyariatkan sesuatu, memuji sesuatu, menjelaskan keutamaan sesuatu, terus tidak dijelaskan sebabnya? Tidak mungkin. Dijelaskan di mana? Jelas dalam Al-Quran. Mesti dijelaskan dengan lengkap dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman masalahnya kita mau mempelajarinya atau tidak. Karena para sahabat mendapatkan semua itu tidak lain dari pemahaman dalam Al-Quran dan bimbingan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka dengarkan. Itu jalurnya. Inilah sebabnya kalau kita tidak membenarkan metode belajar kita, tidak mengulangi pelajaran kita sewaktu di rumah, tidak berusaha untuk memahami kandungan Al-Quran dan bisa mengambil manfaatnya yang tinggi, akhirnya ilmu yang kita pelajari hanya berhenti di tempat belajar saja. Ketika pulang kita kurang semangat untuk mengamalkannya. Cerita tentang para sahabat cuma seolah-olah menjadi dongeng yang kenyataannya tidak terwujud pada diri kita, padahal kita sudah diberikan karunia demikian besar untuk bisa mempelajari Al-Quran, mengenal maknanya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman generasi terbaik umat ini yang mereka dulu telah merasakan bagaimana indahnya memahami dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka disinilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, kita butuh untuk merenung. Kita butuh untuk bertanya kepada diri kita. Contohnya mengenai pembahasan yang akan saya ketengahkan insyaallah, menjadi hamba Allah sejati. Menjadi hamba Allah sejati ini berhubungan dengan perenungan hati kita. Tapi dengan perenungan ini saja ternyata membawa manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala meraih kedudukan-kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan, amalan hati itu penting. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu terletak di sini. Bukan berarti amalan anggota badan tidak perlu, tidak. Tetapi amalan anggota badan itu akan bermanfaat jika bersumber atau motivasinya adalah dari dalam hati manusia. Makanya orang yang beramal tidak ikhlas tidak diterima. Amalnya orang yang sholat tapi tidak khusyuk, maka amal tersebut ibaratnya jasad yang tanpa ruh, karena tidak disertai dengan perenungan dalam hati. Makanya coba antum camkan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ilallahi biqalbihi wa himmatihi la bi badanihi wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih." Ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba hanya bisa melalui tahapan-tahapan perjalanan menuju Allah, menuju keridhaannya, melalui tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah dengan apa? Biqalbihi, kata beliau, dengan hatinya. Wahimmatihi, dan dengan tekad dalam jiwanya, semangat dalam jiwanya. La bibadanihi, bukan dengan badannya, bukan semata-mata dengan amalan zahir yang ditampilkannya. Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawareh, dan takwa yang hakiki, kata beliau, adalah ketakwaan dalam hati, bukan cuma semata-mata yang ditampakkan pada anggota badan manusia. Jadi, coba kita perhatikan. Semua ini kita akan raih dengan izin Allah Subhanahu wa taala sewaktu kita merenungkan makna yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Contoh sederhana yang berhubungan dengan pembahasan kita, menjadi hamba Allah sejati. Antum ketahui semua, surah yang paling agung dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Surah yang paling tinggi, paling utama. Kalau ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah agung dan dikatakan sebagai induknya Al-Quran, umul Quran, karena semua makna Al-Quran kembali kepadanya. Di situ ada dan paling banyak diterangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena ini ilmu yang paling mulia. Di situ juga ada pembahasan tentang tauhid, tauhidul ibadah, pembahasan tentang hari kiamat, tentang kenabian dan semua permasalahan dalam Islam. Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil ucapan salah seorang ulama ketika menafsirkan surat Al-Fatihah. Ulama ini mengatakan, ulama salaf, Al-Fatihatu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan atau rahasia kandungan Al-Quran. Wasirruha, dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Coba antum bayangkan, apa segi kandungan dari ayat yang ringkas yang kita hafal dan setiap hari kita ucapkan ini, sampai dikatakan dia adalah inti rahasia, inti kandungan Al-Quran. Karena dia adalah inti kandungan surat Al-Fatihah. Kira-kira kalau dikatakan itu adalah inti kandungan Al-Quran, apakah itu penting atau tidak penting diketahui? Bukan cuma penting, tapi itu yang paling penting dari semua ayat Al-Quran. Iya kan? Karena dikatakan intinya, rahasia kandungannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, beribadah. Tauhidul ibadah. Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Tauhidul ibadah. Dan yang kedua, selalu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta segala kebaikan. Ini yang namanya al-ubudiyah atau penghambaan diri. Penghambaan diri. Kalimat sederhana. Kita selalu menyebut hamba Allah. Kita pun juga ingin menjadi hamba Allah. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang dipuji dikatakan sebagai hamba Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat Al-Quran disebut sebagai Abdullah atau Abduhu. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Meskipun beliau pantas untuk mendapatkan sebagai kemuliaan, tapi dipuji dengan pujian yang paling tinggi sebagai hamba Allah. Artinya yang menunaikan penghambaan diri yang sebenarnya. Coba lihat sifat-sifat Allah yang hamba-hamba Allah yang mulia dalam surat Al-Furqan, Ibadur Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Tidak dikatakan sifat-sifat yang lain. Disebut sebagai hamba Allah. Hamba-hamba Allah. Yang maha pemurah. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri. Kalau mereka ditegur atau dicela oleh orang-orang jahil, mereka mengucapkan ucapan-ucapan keselamatan. Mereka dipuji dengan satu kalimat. Ibadur Rahman. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Dan ini merupakan setinggi-tingginya pujian. Berarti apa? Mereka melaksanakan penghambaan diri yang sempurna kepada Allah. Kemudian apa? Mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala terima penghambaan diri mereka. Nah kalau begitu kita dapati di sini, ternyata berusaha memahami makna ubudiyah, penghambaan diri yang sejati, ini merupakan syarat untuk kemuliaan dan kesempurnaan kita, tingginya kedudukan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba antum perhatikan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Kamalul khalqi bitahkikil ubudiyati lillahi azza wa jal. Kesempurnaan seorang hamba, seorang manusia, adalah dengan dia berusaha merealisasikan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mewujudkan penghambaan diri yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama izdada tahqiquhu lil ubudiyyati izdada kamaluhu wartafa'at darajatuhu. Sehingga seorang hamba itu semakin bertambah kuat, bertambah sempurna penghambaan dirinya kepada Allah, maka akan semakin bertambah kesempurnaannya, kemuliaannya, dan semakin tinggi derajatnya, kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat sederhana, penghambaan diri, ini ternyata luar biasa pengaruhnya dalam memperbaiki semua keadaan kita. Saya perlu sebutkan dulu ya, kata para ulama, al-ubudiyah itu, penghambaan diri itu ada dua macam. Ada yang bersifat umum, ada yang khusus. Dan antum ketahui biasanya kalau yang khusus berarti yang istimewa, yang diusahakan oleh seorang hamba. Penghambaan diri yang bersifat umum maksudnya penghambaan diri yang meliputi semua makhluk, yang kafir maupun yang muslim, yang taat maupun yang durhaka kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya semua makhluk itu adalah hamba Allah, dalam artian mereka harus tunduk dengan ketentuannya, harus mau diatur oleh Allah, harus mau mengikuti ketentuan takdirnya. Ketika ajalnya datang ya dia harus mati. Ketika diberikan rezeki yang secukupnya ya tidak boleh dia lebih, karena Allah yang menentukan. Pengaturan usianya makin lama akan semakin tua, akan mencapai ajalnya dan seterusnya. Ini makna firmannya dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya dalam surah Maryam. In kullu man fis samawati, in kullu man fis samawati wal ardi, illa atir rahmani abda. Tidak lain, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, semua akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Maksudnya harus mereka mengikuti segala ketentuannya, karena dialah yang menciptakan, mengatur alam semesta beserta isinya, dan di tangannya lah segala pengaturan terhadap makhluknya. Ini penghambaan diri yang umum. Makanya penghambaan diri jenis ini tidak ada pujian, karena semua makhluk meliputinya penghambaan diri yang jenis pertama ini. Ada penghambaan diri yang kedua, yaitu penghambaan diri yang bersifat khusus. Maksudnya Allah berikan gelar yang mulia ini hanya kepada orang-orang yang memahami dan melaksanakan kandungannya, menghambakan diri dengan sebenarnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat-ayat yang saya bacakan tadi, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Rasulullah SAW disebut sebagai hamba. Ini namanya al-ubudiyatul khasah, penghambaan diri yang khusus. Penghambaan diri yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena hamba tersebut benar-benar menunaikan kedudukannya sebagai hamba dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya yang maha sempurna, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, sekarang kita lihat apa makna penghambaan diri yang khusus dan bagaimana cara mewujudkannya. Penghambaan diri yang khusus itu sama kita lihat keterangan para ulama waktu mereka membahas apa arti al-ubudiyah atau ibadah. Apa asal makna dari kata al-ubudiyah atau ibadah? Keterangan dari Ibn Taymiyyah, Ibnul Qayyim dan para ulama ahlu sunnah yang lainnya menyimpulkan atau tersimpul pada penjelasan mereka bahwa yang namanya al-ubudiyah atau ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamal al-hubbi wa kamal al-dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Menghimpun sikap kesempurnaan merendahkan diri kepada Allah. Coba lihat ayat Al-Fatihah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah, kita menyembahnya karena kita mencintai dan mengagungkannya. Makanya ibadah kepada Allah sudah pernah kita bahas, itu tidak akan bernilai kalau tidak dilandasi dengan cinta, takut dan berharap. Ada pengagungan dalam hati. Kemudian disertai dengan sikap merendahkan diri, wa iyyaka nasta'in. Maksudnya, hamba mengakui, ya Allah, saya tidak mampu beribadah kepadamu, tidak bisa menunaikan ketaatan kepadamu dengan sempurna kalau bukan karena pertolonganmu. Inilah ubudiyah namanya. Menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum perhatikan. Sifat-sifat orang yang saleh ketika mereka disebutkan ciri-cirinya dalam Al-Qur'an, maka tidak pernah lepas dari dua hal ini. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90 Allah menjelaskan tentang semangatnya para nabi dalam kebaikan dan sempurnanya penghambaan diri yang ada pada diri mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban." Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Kenapa mereka semangat berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena mereka cinta kepada Allah. Orang yang mencintai sesuatu akan senang dekat dengannya. Selalu ingin melakukan hal-hal yang mendekatkan diri dengannya. Tetapi karena mereka adalah hamba Allah yang sejati, mereka tidak menjadi bangga, sombong atau lupa diri karena rajinnya beribadah. Allah menyebutkan, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Ini ubudiyah namanya. Badannya rajin mengerjakan ibadah, tetapi dalam hatinya sikap merendahkan diri dan tunduk kepada Allah selalu ada. Kenapa ini harus ada? Karena orang yang beriman tahu dan yakin dia tidak pantas untuk menyombongkan dirinya karena semua kebaikan yang dilakukan adalah taufik dan pertolongan dari Allah. Seandainya Allah berlepas diri darinya, maka tentu dia tidak akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Ini sifatnya hamba-hamba Allah yang menunaikan penghambaan diri dengan sempurna. Coba antum lihat ayat lain. Surat As-Sajdah ayat ke-16. Ini juga contoh-contoh ayat-ayat yang pernah kita sebutkan waktu kita membahas mengenai takut dan berharap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun." Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Salat malamnya rajin. Karena mereka beribadah di malam hari. Bersamaan dengan itu, mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka. Yad'una rabbahum dalam keadaan takut dan berharap. Ini penghambaan diri namanya. Ketika mereka mengetahui diri mereka adalah hamba, apa artinya hamba? Hamba itu adalah makhluk yang lemah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidaksempurnaan, penuh dengan kelemahan. Maka dengan itu, apa yang mereka lakukan? Setelah mereka mengenal zat yang maha sempurna, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha menguasai segala sesuatu, otomatis hati mereka hanya selalu bersandar kepada yang maha kuat dan maha perkasa. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang miskin, yang penuh dengan kelemahan, ketergantungan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini penghambaan diri namanya. Jadi antum perhatikan, mereka-mereka orang-orang yang soleh ini adalah orang yang mengenal Allah. Sehingga dalam semua keadaan, ketika mereka berbuat baik, mereka tidak lupa diri, tidak bersandar kepada diri mereka sendiri. Ini seperti doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di waktu zikir pagi dan sore. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jadikanlah perbaikilah semua keadaanku. Dan janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Hamba ini merenungkan, semua kebaikan adalah taufik dari Allah. Kekuatan mengerjakan kebaikan, sebab-sebab dimudahkan kebaikan adalah kekuasaan Allah. Berarti ketika dia mengerjakannya, kenapa dia harus sombong? Kenapa dia harus lupa diri? Padahal itu semua adalah karena kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Makanya setelah mereka berbuat baik, apa yang terjadi? Mereka semakin rajin dan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar Allah tidak melepaskan hidayah kebaikan dari diri mereka. Sama ketika mereka melihat orang lain berbuat buruk, sama ketika mereka melihat orang lain berbuat keburukan, mereka mengetahui keburukan yang terjadi pada manusia adalah karena Allah berlepas diri dari manusia tersebut. Maka setelah melihat orang-orang berbuat buruk, mereka juga semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sebab-sebab yang membawa kepada keburukan. Dalam semua keadaan apa yang terjadi, hamba ini akan selalu bergantung kepada Allah. Sampai pun dalam kebaikan dirinya sendiri, sampai pun dalam hal-hal yang dia merasa mampu lakukan. Ini yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Makanya dengan ini, kemudahan-kemudahan taufik dari Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada diri mereka. Coba antum perhatikan, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, ini makna ubudiyah yang banyak manusia kehilangannya atau berpaling darinya karena mereka tidak tahu ketergantungannya kepada Allah. Makanya perasaan untuk bisa selalu merendahkan diri, bagaimana caranya kita timbulkan? Renungkan sempurnanya kebesaran dan keagungan Allah, keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Ingat, tabiat asal manusia, hati dan jiwa kita selalu bergantung kepada sesuatu. selalu bergantung kepada sesuatu. Kalau dia tidak kenal sempurnanya kemahaperkasaan Allah yang maha tinggi, yang maha sempurna, sempurnanya kekuasaannya, sempurnanya kekuatannya, maka dia akan mencari ketergantungan kepada makhluk. Kalau antum renungkan ini, antum akan ketahui ternyata tauhid ibadah, mentauhidkan Allah dalam beribadah, itu intinya dan akan disempurnakan kalau kita semakin mengenal Allah, memahami keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi ingat, saya katakan tadi, hati manusia itu cenderung bergantung karena dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa kuat dengan sendirinya. Dia akan mencari tempat bergantung, tempat bersandar, tempat bertawakal. Dan dalam pencariannya, apa yang terjadi? Dia akan bersandar kepada sesuatu yang dianggapnya kuat. Ini tabiat manusia, tidak bisa dihindarkan. Coba antum misalnya, lihat orang-orang yang berbuat syirik. Tanyakan orang-orang yang mempersembahkan sembahan, datang ke dukun, menyembah pohon, apa yang diyakininya? Dia mengatakan itu bisa memenuhi kebutuhanku. Hatinya merasa pernah mendapatkan satu peristiwa yang di situ dia melihat makhluk yang disembahnya ini memberikan kekuatan pada dirinya. Ini adalah kebodohan manusia karena mereka tidak mengenal Allah. Coba kalau dia mengenal Allah, semua kekuasaan di tangannya. Makhluk yang disembahnya ini juga ciptaan Allah, hamba Allah. Kenapa dia harus minta kepada makhluk? Nah, untuk menjadikan hati yakin, tidak bisa cuma sekedar dengan bicara. Harus hati itu yakin, benar-benar keyakinan tersebut masuk ke dalamnya adalah setelah dia meresapi makna ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kebesaran Allah, kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya, yang itu merupakan mayoritas isi daripada ayat-ayat Al-Quran, mayoritas kandungan Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Sekarang contoh sederhana, kita sendiri pada prakteknya sering, ya kita yang sudah mengenal tauhid, atau ada sebagian orang yang mengenal tauhid, pada prakteknya ketergantungan hatinya karena dia kurang kenal Allah, masih sering dilarikan kepada makhluk. Bagaimana contohnya? Paling terlihat kalau orang itu sakit. Contohnya, ketika dia sakit, apalagi orang yang sudah terbiasa misalnya dengan pengobatan tertentu, dokter tertentu, ketika timbul sakitnya yang pertama kali diingat dalam dirinya adalah apa? Saya ke dokter mana? Dokter spesialis apa yang paling baik? Obat apa yang harus saya konsumsi? Obat apa yang harus saya konsumsi? Tidak salah, tidak ada yang menyalahkan kalau kita itu melakukan sebab dengan berobat. Bahkan ini menurut pendapat sebagian dari para ulama dianjurkan. Tapi yang salah adalah ketika hati kita lebih tergantung kepada obat dan dokter tersebut dibandingkan kepada Allah. Coba antum jujur bertanya sama diri sendiri, apakah ini pernah terjadi pada sebagian kita? Jawabannya sering terjadi. Kita mengatakan, oh saya cuma melakukan sebab. Tapi hati kita tergantung. Buktinya, kalau obat tersebut tidak ada, kita kebingungan seolah-olah kita akan mati. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada. Siapa yang waktu sakit, pertama kali dia ingat adalah Allah, kemudian dia ingat namanya Asy-Syafi, memohon kepada Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi, anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka. Wahai Allah, Rabb sekalian manusia, hilangkanlah penyakitku dan sembuhkanlah. Engkau adalah Asy-Syafi, maha penyembuh. Siapa yang pertama kali ingat doa ini ketika dia sakit? Kebanyakan orang yang pertama kali diingat adalah obat. Apalagi ada orang-orang yang kemudian beralasan dengan kebodohannya. Kita kan bukan cuma berdoa saja, kita juga harus melakukan sebab. Thayyib. Tapi kenapa antum melakukan sebab terlebih dahulu, sampai pusing memikirkan sebab tersebut, sementara sebab yang terbesar yaitu bergantung kepada Allah tidak antum lakukan? Banyak orang keliru memahami, dikira sebab itu hanya melakukan usaha dengan badan. Lupa, sebab yang terbesar adalah bersandar kepada Allah, meminta kepada yang maha penyembuh, yang di tangannya segala kekuasaan. Doa adalah seutama-utama sebab. Bersandar hati adalah seutama-utama sebab. Ini yang harusnya didahulukan. Tetapi ini tidak muncul dalam hati kita kalau keyakinan kita tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, keperkasaannya, sempurnanya, kekuasaannya tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena kita jarang merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan sempurnanya kekuasaan dan keperkasaan Allah. Jadi perbuatan syirik itu terjadi adalah karena hamba yang kurang mengenal Allah. Yang kurang mengenal Allah. Coba antum perhatikan. Kata para ulama tentang makna nama Allah subhanahu wa ta'ala As-Samad. Kul huwallahu ahad Allahu As-Samad. As-Samad artinya adalah yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan hatinya kepada Allah dengan segala kebutuhan mereka. Kenapa mereka harus hadapkan hatinya? Ya ini tidak perlu dipaksa, dengan sendirinya dia akan mencari. Bagaimana kebutuhanku saya penuhi? Oh saya apa ini meminta kepada yang kebutuhanku semuanya ada di tangannya. Yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kenapa hati makhluk menghadap kepadanya? Ini hanya terjadi ketika semua makhluk itu meyakini yang maha kuasa memenuhi kebutuhan mereka adalah Allah. Yang maha kuasa mencegah mereka dari segala keburukan adalah Allah. Melimpahkan segala kebaikan adalah Allah. Hidayah adalah miliknya. Taufik dalam kebaikan adalah miliknya. Memperbaiki lahir dan batin manusia adalah kekuasaannya. Kalau sudah begini, maka hati manusia dengan sendirinya akan yasmudu ilaihi. Menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Ini makna nama Allah As-Samad. Jadi penghambaan diri, meskipun kalimatnya sederhana, merasa bergantung kepada Allah, merendahkan diri, tapi perwujudannya bagaimana? Sementara kita tahu prakteknya pada diri kebanyakan dari manusia, ketika dia bisa beribadah sedikit saja, dia sudah merasa percaya diri, sudah merasa sombong, jarang berdoa kepada Allah meminta keteguhan iman, seolah-olah iman itu adalah miliknya. Yang bisa memasukkan ke dalam hatinya adalah dia sendiri. Ini semua bertentangan dengan makna ubudiyah. Makanya kita perhatikan di sini, merealisasikan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah diwujudkan dengan mengenal kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala serta mengakui kekurangan-kekurangan hamba, kelemahan-kelemahan dirinya sebagai hamba yang tidak akan mungkin bisa disempurnakan atau ditutupi kekurangan tersebut kecuali dengan dia bersandar dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kajian kita akan ada kelanjutannya setelah kita beristirahat sekitar 10 menit insyaallah. Kemudian kita akan teruskan kembali. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan apa yang telah kita bahas tentang makna al-ubudiyah, bagaimana menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din a'azakumullah. Saya ingin mengingatkan sebuah faedah yang mungkin antum pernah dengar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di muqaddimah kitab Al-Wabilu Sayyib Minal Kalimit Tayyib menyebutkan sebuah faedah yang berkenaan dengan salah satu zikir yang kita ucapkan di waktu pagi dan sore, yaitu Sayyidul Istighfar. InsyaAllah semua kita hafal. Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar atau istighfar yang paling tinggi. Permohonan ampun yang paling tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah zikir yang namanya Sayyidul Istighfar. pemimpinnya istighfar. Kenapa istighfar ini memiliki keutamaan yang demikian tinggi? Mengapa istighfar ini memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang demikian tinggi? Melebihi istighfar-istighfar yang lain. Maka dijawab Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, karena ternyata di dalam istighfar ini terdapat kandungan dan makna ubudiyah yang kita terangkan tadi. Yaitu terdapat pada dua kalimat yang terdapat dalam Sayyidul Istighfar ini, yaitu ucapan kita waktu membaca istighfar ini di tengah-tengah, abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, aku mengakui kepadamu besarnya limpahan nikmat yang engkau berikan padaku, dan aku mengakui dosa-dosaku, kekurangan-kekuranganku, kelemahan diriku. Kata beliau, dua kalimat inilah yang menjadi inti Sayyidul Istighfar, yang dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan yang besar pada zikir ini. Ya Allah, aku mengakui besarnya limpahan nikmat yang engkau berikan kepadaku. Ini akan menjadikan hamba selalu merenungkan nikmat Allah, merenungkan kebaikan-kebaikannya, rahmatnya, akan menimbulkan apa? Cinta kepada Allah. Karena tabiat fitrah manusia akan mencintai pihak yang berbuat kebaikan padanya. Ini sudah pernah kita bahas waktu kita bahas mengenai cinta kepada Allah. Tabiat manusia akan mencintai pihak yang berbuat baik, yang melimpahkan banyak nikmat dan rahmat kepadanya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian yang kedua, wa abu'u bidzambi, aku mengakui dosa-dosaku, kekurangan-kekuranganku. Kenapa hamba ini dipuji padahal dia mengakui kekurangannya? Kenapa justru dia terpuji? Karena ketika dia mengakuinya, maka dia akan mencari sebab untuk menghilangkan kekurangan tersebut. Dengan cara apa? Bersandar kepada yang maha sempurna, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika hamba merasa dirinya berdosa, bagaimana cara memperbaiki diri? Mohon ampun kepada siapa? Yang maha pengampun lagi maha penyayang, yang maha penerima taubat, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Sayyidul Istighfar ternyata terkandung dua hal, yaitu kesempurnaan, cinta kepada Allah, pengagungan kepadanya karena kita mengingat nikmatnya, dan yang kedua kesempurnaan sikap merendahkan diri. Inilah inti penghambaan diri, dua hal ini. Sehingga antum perhatikan, ibadah-ibadah besar dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena adanya dua perasaan atau sikap ini. Saya katakan tadi dari awal, amalan hati demikian tinggi kedudukannya, merenungkan, memperbaiki sikap di hadapan Allah, itu bisa menjadi sebab yang melipat gandakan amal perbuatan kita. Kita butuh merenung, butuh menghayati makna Al-Quran untuk kemudian kita renungkan. Coba lihat, contohnya amalan apa yang mengandung, terkandung padanya dua perasaan ini atau dua sikap sifat ini, sehingga keutamaannya semakin besar. Misalnya apa? Sujud. Sujud kepada Allah waktu sholat itu adalah intinya sholat. Kenapa dalam banyak ayat Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin memerintahkan kita untuk sholat disebut dengan sujud? Wa minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Dan di waktu malam sujudlah kepada Allah. Apa artinya sujud sini? Sholat. Salat malam maksudnya. Dan bertasbihlah di malam yang panjang. Kenapa salat digantikan dengan sujud? Kenapa enggak disebutkan wa minal laili fasholli, salatlah? Kan ada bahasanya untuk menyebutkan apa? Keutamaan sujud, bahwa itu merupakan bagian terpenting dari salat kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seorang sahabat yang ingin menyertai beliau di sorga, apa jawaban beliau? A'inni ala dzalika bikathrati kathrati sujud. Bantulah aku untuk mencapai keinginanmu itu dengan apa? Banyak sujud. Apa artinya banyak sujud? Banyak melakukan salat setelah yang wajib, salat-salat sunnah. Kenapa dilambangkan dengan sujud? Karena sujud adalah bagian yang terpenting dari salat tersebut. Sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang haji, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Apakah haji cuma Arafah saja? Mana tawafnya, mana sa'inya, berihramnya, nginap di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, di Mina. Kenapa enggak disebutkan? Dikatakan haji adalah Arafah untuk menunjukkan apa? Bagian yang terpenting dari rukun haji adalah wukuf di Arafah. Kita pahami seperti ini. Baik, kita kembali kepada sujud. Apa keistimewaan sujud sehingga kedudukannya demikian mulia? Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya, ini yang kita bahas malam, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika apa? Ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Selagi dekat dengan Allah, banyak berdoa. Tayyib, perhatikan, apa keistimewaan sujud? Sujud itu adalah bentuk ubudiyah yang paling sempurna. Sikap merendahkan diri. Bayangkan wajah yang kita muliakan, kita tinggikan, kita letakkan di tanah sejajar dengan kaki dalam rangka apa? Merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha perkasa. Bukan cuma itu. Apa yang kita baca waktu sujud? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi. Sudah kita rendahkan diri kita, kita tinggikan Allah, kita agungkan, kita besarkan dia. Ini sikap penghambaan diri yang sempurna. Makanya sujud, untuk bisa kita khusyuk, kita harus renungkan makna ini. Waktu kita sholat, kita bersedekap, ini menunjukkan sikap tawadhu di hadapan Allah. Kita rukuk juga seperti itu, kita sujud seperti itu. Kita tundukkan diri kita, rendahkan diri kita, dengan kita menetapkan ketinggian Allah, keagungan, kebesaran, kesempurnaan semua miliknya. Seolah-olah hamba ini mengatakan, ya Allah, semua kerendahan, kelemahan, dan kekurangan ada pada diriku, dan semua ketinggian, kesempurnaan, kebesaran, keagungan ada pada dirimu. Inilah hakikat penghambaan diri. Jadi coba antum renungkan waktu melakukan sujud, niscaya penghambaan diri itu akan mudah merasuk ke dalam hati kita. Saya katakan tadi, masalahnya kita kurang merenung. Akibat dari apa? Kita melaksanakan sholat, kita tidak perbaharui semangat kita karena menjadi rutinitas. Kita kurang memperbaharui semangat kita memahami keutamaannya. Lebih utama lagi mengenal keindahan zat yang kita sembah dalam sholat. Akhirnya makna-makna yang agung seperti ini berlalu dan lewat begitu saja. Ini contoh ubudiyah yang sempurna, yaitu sujud. Kemudian ubudiyah yang berikutnya adalah apa? Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa ini secara kedudukan dia di bawah zikir, di bawah bacaan Al-Quran. Tetapi kalau dihadirkan makna ubudiyah, dia bisa lebih tinggi daripada ibadah apapun. Lebih tinggi daripada ibadah apapun. Kenapa? Coba antum perhatikan sebagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Seperti hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Kita akan bertanya, "Lu kenapa doa? Katanya doa di bawah zikir, di bawah Al-Qur'an. Bagaimana salat? Bagaimana bersedekah? Bagaimana puasa?" Jawabannya tentu bukan sekedar doa yang dilafadzkan, tapi doa yang disempurnakan padanya apa? ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Ini tidak ada yang lebih mulia dibandingkan ibadah yang seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Dalam Al-Qur'an tentang keutamaan doa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan. Aku akan penuhi. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, enggan untuk beribadah, yaitu berdoa kepadaku, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dimurkai oleh Allah karena dia tidak mau merendahkan dirinya. Makanya Allah murka kepada orang yang tidak mau berdoa memohon kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Kenapa? Perhatikan doa. Doa itu menurut para ulama, di dalamnya terdapat 3 keistimewaan besar yang menjadikannya lebih unggul dibandingkan ibadah-ibadah yang lain kalau terwujud padanya hal ini. Pertama, di dalam doa terdapat pengakuan ubudiyah, perwujudan ubudiyah yang sempurna, iya kan? Karena namanya berdoa, kita merendahkan diri kepada Allah. Kita menunjukkan kekurangan kita, rasa butuh kita di hadapannya. Makanya ini merupakan bentuk ubudiyah yang sangat besar. Bentuk ubudiyah yang sangat agung. Kemudian yang kedua, di dalam doa, kita akan menyandarkan hati, meminta pertolongan kepada Allah. Yang ini merupakan ruh dan inti dari semua ibadah. Menyandarkan hati kita, memohon pertolongan, bertawakal. Ada 2 makna ibadah besar di dalamnya. Tawakal dan isti'anah. Yang sudah kita bahas tadi termasuk inti kandungan surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga di dalam doa, ya, peluang untuk khusyuk itu sangat besar. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, kita merasa butuh, merasa permintaan kita ingin dikabulkan, maka kita berusaha untuk khusyuk dan merendahkan diri di hadapannya. Dan ibadah yang dekat dengan khusyuk tentu lebih agung dan lebih utama. Coba lihat doa yang amal yang sederhana, mudah kita lakukan. Ternyata keutamaannya demikian besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang selalu berdoa kepadanya. Berarti dia tahu diri sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan, minta kepada yang punya. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Addu'a huwal ibadah." Hadis sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Doa itu dialah ibadah. Loh, ibadah yang lain kemana? Masa doa itu cuma dia ibadah? Seperti tadi pemahamannya, dia adalah ibadah yang paling penting, yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya kalau dihadirkan perasaan tadi. Makanya di sini kita perhatikan, ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah, berdoa ini adalah salah satu wujud penghambaan diri yang sempurna. Tidak salah kalau para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Inna du'a miftahu kulli khairin." Doa itu merupakan kunci untuk membuka semua pintu-pintu kebaikan. Kita selalu bertanya dalam diri kita. Kita lemah dalam beramal, kurang semangat dalam menuntut ilmu, kurang semangat dalam beribadah, sulit untuk melaksanakan sholat malam, sulit untuk bisa membaca Al-Quran dan merenungkannya. Ini kekurangan kita. Mengakuinya adalah baik. Tetapi setelah itu apa yang kita pikirkan? Bagaimana memperbaiki kekurangan tersebut? Ternyata segala yang kita butuhkan itu ada di tangan Allah. Karena semua taufik ada di tangannya. Al-khairu kulluhu fi yadaik. Semua kebaikan ada di tanganmu ya Allah. Dari sini, kalau kita menetapi doa, berarti kita menetapi kunci untuk membuka pintu kebaikan. Apakah mungkin kita akan bisa buka pintu kebaikan kalau kita tidak punya kuncinya? Tidak bisa. Makanya sebaik-baik hamba adalah yang banyak berdoa, yang banyak meminta, bahkan ilhah, merengek-rengek meminta kepada Allah dipuji dalam agama. Dan itu dicela kalau ditujukan kepada makhluk. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang menampakkan rasa butuh kepadanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika menafsirkan ayat yang saya bacakan tadi, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan sebuah bait syair yang berbunyi seperti ini. Ya man ahabbu ibadihi ilaihi, man aktsara min du'aihi wa su'alihi, wa abghaduhu ilaihi man a'rada an du'aihi. Walaysa kadzalika ghairuka ya rabbana. Walaysa ghairuka kadzalika ya rabbana. Beliau mengatakan, wahai Allah, zat yang paling mencintai di antara hamba-hambanya, yaitu hamba yang selalu berdoa dan memohon kepadanya. Dan hamba-hamba yang paling dibencinya adalah hamba yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepadanya. Dan sifat seperti ini tidak ada pada selainmu, ya Allah. Manusia kalau diminta, lama-kelamaan dia akan marah. Karena dia kekurangan. Dia sendiri butuh diminta, ya akhirnya dia merasa kurang pada dirinya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kita meminta, semakin dia mencintainya. Dan ini merupakan sebab untuk kita mendapatkan semua kebaikan yang semua kekuasaannya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din a'zakumullah, penghambaan diri itu ditunjukkan dengan sikap merendahkan diri di hadapan Allah, menunjukkan rasa butuh. Makanya jika satu ibadah kita bisa hadirkan perasaan ini, merendahkan diri dan menisbatkan semua nikmat kepadanya, maka ini adalah ibadah yang paling utama. Inilah yang menjadikan ibadah tersebut lebih bernilai tinggi dibandingkan ibadah-ibadah lain yang tidak terkandung padanya perasaan seperti itu. Nah, dari sini rahasianya, kenapa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ini mungkin saya pernah singgung, mungkin antum pernah dengar, di dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan makna taufik. Taufik dari Allah yang tiap hari kita minta, yang selalu kita berdoa agar ditetapkan dalam diri kita sampai di akhir hayat. Ternyata taufik itu wujudnya tidak seperti kebanyakan pemahaman orang. Oh, yang namanya orang yang memiliki taufik itu rajin beribadah, selalu begini. Memang ini merupakan salah satu cirinya, tapi bukan inti daripada taufik. Inti daripada taufik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ternyata adalah kalimat yang disepakati oleh semua ulama makna taufik. Yaitu apa? Alla yakilaka Allahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyiat. Dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Makanya bukan orang yang ahli taufik, ketika dia baru mengamalkan amal kebaikan sedikit, dia sudah menyombongkan diri, merasa dirinya sudah cukup, merasa dirinya sudah besar, tidak perlu lagi mendatangi majelis ilmu karena dia pikir sudah senior, sudah banyak kitab yang diselesaikannya. Malas berdoa karena dia pikir buat apa berdoa, imanku sudah kuat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan ahli taufik. Justru ciri-cirinya orang yang selalu mendapatkan taufik, ketika dia tahu dirinya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Seperti doanya Nabi SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri, meskipun cuma sekejap mata. Maka dia mencari penyandaran kepada yang maha kuat dan maha perkasa. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan, karena taufik itu di tangan Allah dan wujudnya adalah seperti tadi, tidak bersandar kepada diri sendiri. Apa kesimpulan beliau? Famiftahuhu, maka berarti kunci untuk selalu membuka pintu taufik adalah apa? Ad-du'a, yang pertama banyak berdoa. wasidkul luju ilaihi, selalu bersandar kepada Allah. Warrogbatu warrohbatu ilai, selalu berharap dan takut kepadanya. Famata u'tiyal abdu hadzal miftah faqad arada an yaftahalahu wa mata adallahu anil miftah baqiya babul khairi murtajjan dunahu. Maka ketika Allah berikan kepada seorang hamba kunci ini, siapa yang selalu melakukan doa, selalu takut dan berharap kepada Allah, selalu menyandarkan dirinya dalam segala kebaikan dan meninggalkan keburukan kepada Allah, ini ciri-ciri apa? Orang yang Allah ingin bukakan baginya pintu taufik. Ketika diberikan kunci berarti Allah ingin bukakan. Tetapi ketika Allah palingkan seorang hamba dari kunci ini, maka hamba ini akan selalu mendapati pintu taufik tertutup di hadapannya. Jadi melatih diri untuk baik, saya katakan tadi selalu dan saya ulang-ulang, ada sebabnya. Di antaranya adalah latih diri antum untuk selalu berdoa. Tapi jangan lalai waktu berdoa. Makanya memperbaiki doa. Seperti tadi, memperbaiki kualitas membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Memperbaiki zikir. Ini termasuk amal yang sangat besar keutamaannya, yang bisa menjadi sebab untuk kebaikan bagi diri kita. Ingat, Islam bukan hanya mengajarkan keutamaan, tapi juga mengajarkan sebab untuk mendapatkannya. Tidak ada yang sulit kalau Allah mudahkan. Yang menjadikan sulit karena antum tidak mau berusaha bersandar kepada Allah. Itu permasalahannya. Makanya di sini penting untuk kita renungkan doa. Kita belajar fikihnya doa bagaimana, fikihnya berzikir bagaimana, fikih membaca Al-Quran bagaimana. Makanya ada kitabnya Syekh Abdul Razak yang sangat bermanfaat, Fiqhul Adiyati wal Adhkar. Fikih berdoa dan berzikir kepada Allah. Insyaallah saya juga akan menulis beberapa tulisan dalam tentang masalah ini di dalam, nanti akan dimuat di website anamanisnyaiman.com, tentang membenarkan doa, membenarkan zikir supaya menjadi sebab kebaikan untuk kita. Ini saya sering ingatkan kepada kita ya. Kita selama ini kan zikir dan doa itu tidak pernah lepas ibaratnya. Coba antum perhatikan, zikir pagi dan sore kita rata-rata melakukannya, zikir setelah sholat kita rata-rata melakukannya, zikir-zikir di waktu yang lain kita kerjakan, doa juga seperti itu, bacaan Al-Quran juga seperti itu, apalagi nanti Ramadan. Tapi masalahnya, apa yang tersisa dari ibadah besar tersebut? Bagaimana mungkin kunci pembuka segala kebaikan sering kita lakukan secara zahir, tapi kita masih merasa kebaikan sulit pada diri kita? Berarti apa? Kita kurang manfaatkan kunci tadi dengan baik. Kurang manfaatkan kunci dengan baik. Apalagi ya tipu daya syaitan. Syaitan itu ya perlu kita ingat. Kenapa kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah dari dalam segala kebaikan, melawan tipu daya syaitan, menghindari segala keburukan? Karena syaitan itu ketika menggoda manusia, luar biasa godaannya. Ketika manusia diajak, dilarang berbuat kebaikan, dilarang talabul ilmi, ahlus sunnah tidak mau, mereka menuntut ilmu. Apakah syaitan kehabisan cara? Tidak. Digoda supaya mereka tidak mengambil manfaat dari ilmu. Misalnya, orang ini melawan lagi, dia mengamalkan ilmunya. Dia melaksanakan sholat. Setelah belajar sholat sesuai dengan sunnah, dia mengerjakan sholat. Syaitan kehabisan cara? Tidak. Orang yang sholat digoda supaya tidak mendapatkan faedah sholat, dibuat dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Ternyata hamba ini tetap berusaha untuk khusyuk. Dia melaksanakan sholat malam bahkan, berusaha untuk konsentrasi. Syaitan kehilangan cara? Tidak. Digoda lagi supaya hamba ini dengan amalnya dia merasa bangga. Dia merasa hebat. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala melihat hamba yang seperti ini bisa dicabut hidayah darinya. Karena hidayah itu Allah akan cabut ketika manusia merasa dirinya besar. Karena kesombongan dan perasaan merasa diri besar, ini adalah perusak ubudiyah yang paling besar. Perusak ubudiyah yang paling besar. Coba antum perhatikan. Kita terkadang, ya kelemahan kita, ketika kita ingin berbuat baik, kita hanya bikin rencana A, B, C. Saya ingin belajar, ingin beramal, saya ingin sholat malam. Sudah. sampai kita capai target, wah sudah selesai, sudah seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab, tinggi tingkatannya. Padahal syaitan rencananya dari A sampai Z, kita sudah sampai ke C, dia akan melangkah ke berikutnya, tidak berhenti. Sementara kita cepat merasa puas. Ini karena lemahnya pemahaman kita terhadap agama, lemahnya pemahaman kita tentang manfaat selalu berlindung dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di sini ma'asyiral ikhwa fiddin azakumullah, penting untuk kita ketahui bahwa hakikat ubudiyah ini adalah sebab yang menjadikan ibadah-ibadah kita lebih bernilai, perlindungan Allah kepada kita lebih sempurna, doa-doa kita lebih mudah dikabulkan. Bahkan dengan sebab seperti ini, jangankan kebaikan, keburukan saja yang asalnya buruk, kalau menimbulkan hal ini, itu bisa bernilai terpuji dan sebab kebaikan bagi manusia. Contohnya bagaimana? Ini coba dengar baik-baik, jangan disalahpahami. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan dalam kitab Muqaddimah Al-Wabilu Sayyib. Muqaddimah kitab Al-Wabilu Sayyib. Salah seorang ulama salaf berkata seperti ini. Dan ini antum perhatikan karena ini terbalik dari kaidah yang asalnya. Ulama salaf ini berkata seperti ini. Innal abda la ya'malu sayyi'ata yadkhulu bihal jannah. Wal abda ya'malul hasanata yadkhulu bihan nar. Ada seorang hamba yang berbuat buruk, berbuat dosa, tapi dengan sebab dosa ini dia masuk surga. Terbalik kan? Hamba yang kedua berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, tapi dengan ketaatan ini dia justru masuk ke dalam neraka. Tentu sudah bisa kita tahu jawabannya, karena sikapnya dalam melakukan keduanya. Kita yakin semua kalau kebaikan itu merupakan sebab untuk taufik dari Allah. Tapi ulama ini maksudnya dia ingin jelaskan bagaimana kedudukan ubudiyah, penghambaan diri. Hamba yang pertama, ya na'udzubillah min dzalik, dia berbuat buruk, ya na'udzubillah min dzalik dari keburukan. Dia berbuat buruk, tapi setelah perbuatan buruknya, dia merasa ternyata dirinya rusak, banyak kesalahannya. Setelah itu tentu dia bertobat kepada Allah. Setelah bertobat pun dia selalu ingat dosanya. Waktu dia sholat, waktu dia membaca Al-Quran, berdoa, selalu dia merendahkan dirinya, tunduk karena malu di hadapan Allah. Maka setelah perbuatan dosa yang dia lakukan dan setelah dia bertobat, ternyata sikap merendahkan dirinya semakin tinggi kepada Allah, pengakuan akan kekurangannya semakin tinggi kepada Allah. Maka ini dosa yang ini, sebab dengan dosa ini untuk dirinya yang menimbulkan perasaan seperti ini, bisa jadi lebih bermanfaat daripada banyak amal-amal ketaatan. Ingat, bukan berarti dosa dipuji, tetapi Allah ingin menjadikan untuk hamba ini dengan sebab dosa tersebut untuk merendahkan dirinya. Ini diantara jawaban pertanyaan. Dan kita renungkan hikmahnya, penjelasan dari para ulama. Kita mungkin sering bertanya, kenapa orang yang beriman tidak dijaga sekalian supaya tidak berbuat dosa? Iya kan? Kenapa harus ada dosa? Kan Allah yang maha menguasai untuk menjaga hati mereka. Allah maha kuasa untuk melemahkan tipu daya iblis supaya tidak perlu menggoda orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman juga berbuat dosa? Apa jawabannya? Kalau orang-orang yang beriman tidak berbuat dosa, khawatirnya nanti mereka lupa diri. Kalau tidak berbuat dosa, mereka akan merasa dirinya kuat, tidak merendahkan diri. Salah satu di antara hikmah dijadikannya manusia atau orang-orang yang dekat dengan Allah kadang-kadang lalai sehingga tergoda berbuat dosa, supaya mereka sadar, oh ternyata saya ini kuat bukan dengan sendiriku, bukan dengan kemampuan diriku, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna, ini hikmah dosa tadi. Ini diterangkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Al-Taiful Ma'arif, ada dua. Ibnu Qayyim menambahnya sampai hampir sekitar 20 atau lebih 20 hikmahnya di dalam kitab beliau Thariqatul Hijratain. Iya. Jadi hikmah yang pertama tadi adalah menjadikan manusia merasa dirinya tidak kuat kalau bukan dengan pertolongan Allah. Ternyata dia juga bisa berbuat dosa. Nah, ini makna yang ternyata ada dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan. Riwayat Al-Baihaqi dalam Su'abul Iman, Syalbani mengatakan sanadnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau lam tudznibu la khashitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-ujubu al-ujubu." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, seandainya manusia tidak berbuat dosa, kata Rasulullah SAW, maka aku khawatir kalian ditimpa penyakit yang lebih parah daripada dosa itu sendiri. Yaitu apa? Al-ujub. Perasaan kagum dan bangga. Kagum dan bangga terhadap diri sendiri. Kenapa manusia tidak boleh bangga dan kagum terhadap dirinya sendiri? Karena merasa besar itu bukan sifatnya hamba. Kebesaran dan keagungan adalah milik Allah. Coba antum perhatikan hadis yang sahih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani fi wahidin minhuma azzabtuhu. Kebesaran itu ada kata Allah adalah selendangku. Allah yang maha besar. Tidak boleh manusia merebutnya. Dan merasa keagungan itu adalah izari sarungku. Barang siapa yang menentangku dengan merasa memiliki satu di antara keduanya, aku akan mengazabnya. Manusia tidak pantas memilikinya. Apalagi kalau dia merenungkan. Semua kebaikan yang dilakukannya adalah karena pertolongan dari Allah. Semua keburukan yang bisa dihindarkannya adalah karena penjagaan dari Allah. Jadi ternyata di sini permasalahannya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Manusia itu hendaknya tahu diri. Tahu bersikap di hadapan Allah. Ini kunci kebaikan. Kau tahu dirimu sebagai hamba, sudah perlakukan dirimu sebagai hamba. Yang selalu tunduk dan merendahkan diri. Kau mengetahui kemuliaan dan keagungan Allah, ya sudah selalu minta kepadanya. Karena yang maha kuasa untuk memenuhi permintaanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan di sini termasuk tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan kepada orang-orang yang cenderung dekat kepada agama, dan ingat syaitan pandai menggoda manusia, yaitu digoda dari sisi dibangkitkan kesombongannya. Dijadikan dia merasa cukup. Dijadikan dia merasa sudah sampai pada tingkatan dia bisa melindungi dirinya dari sebab-sebab kemungkinan untuk menyimpang dari agama Allah. Makanya ayyuhal ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, selama kita masih merasa diri kita kurang, diri kita lemah, selama kita masih merasa diri kita penuh dengan ketergantungan kepada Allah, maka insyaallah ini merupakan ciri-ciri kebaikan. Dan wallahi lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang kelihatannya rajin beribadah, banyak melaksanakan ketaatan, tapi dia kemudian menyombongkan dirinya, merasa bangga, merasa tidak butuh lagi untuk memperbaiki penghambaan dirinya, kurang merenungkan makna doa-doanya. Ingat, termasuk ini. Kalau kita kurang perhatian terhadap doa, berarti kita kurang memperhatikan sebab untuk menyempurnakan kebaikan diri kita. Ciri-ciri hamba yang merasa tidak butuh kepada Allah adalah malas berdoa. Malas memperbaiki kualitas doanya. Segala sesuatu dalam urusan dunia kita, kalau kita rasa penting, mesti kita akan perbaiki sebab untuk bisa mendapatkannya. Orang malas berdoa karena dia tidak merasa penting agama. Tidak merasa penting penjagaan terhadap keimanannya. Tidak merasa penting untuk disempurnakan kebaikan dalam dirinya. Orang yang seperti ini, dia sendiri tidak merasa penting, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kan berikan kemuliaan kepada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di sini merupakan penghibur bagi kita. Sekali lagi, kita yang penuh dengan kekurangan, kelemahan iman, ternyata Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan sebab untuk memperbaiki semua kekurangan diri kita dengan satu amalan yang ringan, yaitu berdoa. Perbaiki sikap dalam berdoa. Rendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadahmu sedikit, Tapi kalau penghambaan diri dalam hati ini kita bawa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan segala kebaikan untuk kita. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, la tariqa ilallahi aqrabu minal ubudiyah. Tidak ada jalan menuju Allah yang lebih singkat, yang lebih pendek, jalan pintas untuk sampai kepada Allah melalui jalur ubudiyah. Penghambaan diri, memperbaiki sikap merendahkan diri. Wala hijaba aglob minad da'wa, dan tidak ada penghalang yang terbesar, tidak ada penghalang yang paling tebal untuk membuat manusia dekat kepada Allah melebihi penghalang yang namanya ad-da'wa, pengakuan, kesombongan, yakni merasa dirinya tinggi dan merasa dirinya mampu, tidak menisbatkan nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya salah seorang ulama ahlu sunnah dari kalangan tabi'in yang bernama Mutarrif ibnu Abdullah ibnu Syikhir, beliau pernah menyebutkan satu kalimat yang berhubungan dengan makna ini. Beliau pernah mengatakan, wallahi la an abita naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qaiman wa usbihu mu'jaban. Demi Allah, sungguh jika aku tertidur tidak ibadah di malam hari, tapi di siang hari, di pagi harinya saya terbangun dalam keadaan menyesal, mengakui dosa-dosaku, kekurangan-kekuranganku, ini lebih baik daripada aku bangun melaksanakan ibadah di malam hari, kemudian ketika di pagi hari aku dalam keadaan merasa bangga atau menyombongkan diri. Kurang ibadah, manusia mengakuinya, lebih baik daripada kelihatan banyak ibadah, tapi dia tidak mengakui dirinya sebagai hamba, tidak merendahkan dirinya dengan sombong. Ketika membawakan asar atau riwayat ini, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala yang menukilnya dalam kitab Sirah Alamin Dumala mengomentari dengan mengatakan, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Demi Allah, tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Maka inilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, belajar menjadi hamba Allah yang sempurna ternyata tidak sulit. Kita bayangkan untuk menjadi hamba Allah yang sempurna, wah setiap malam harus seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit tidurnya banyak bangunnya. Memang ini hasilnya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti para sahabat yang ketika bersedekah hartanya semua dikeluarkan di jalan Allah, kita merasa sulit karena kita belum tahu jalurnya. Tapi kalau jalurnya kita tempuh, ubudiyah kita perbaiki, doa-doa permohonan kepada Allah kita tingkatkan kualitasnya, kita pilih sebab-sebab dikabulkannya doa yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, doa yang disebut dikumpulkan padanya sebab-sebab, dipilih waktu yang terbaik, lafadznya yang benar-benar mengandung adab yang tinggi kepada Allah. Doa seperti ini kata beliau, la yakadu yurad, hampir-hampir tidak akan ditolak. Jadi sebab ini yang harus kita perhatikan. Jangan hanya kita lihat hasilnya, ya sulit kalau kita tidak tahu tangganya. Keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang soleh sebelum kita, itu ada tahapan yang mereka tempuh sehingga sampai kepada tujuan tersebut. Kalau kita menempuh tahapan yang sama, melalui jalur yang sama, mengusahakan sebab yang sama, ingat, karunia Allah luas. Tidak akan Allah halangi dari hamba-hamba yang menghendaki kebaikan dan ingin menyempurnakan kemuliaan pada diri mereka. Nah, oleh karena itu kita butuh merenung, menghayati makna ibadah kita, butuh untuk merendahkan diri di hadapan Allah, butuh untuk banyak berdoa, banyak sujud, dan banyak melakukan kesungguhan-kesungguhan dalam meraih keutamaan-keutamaan dan kemuliaan dalam agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, merekalah yang kami berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Bersungguh-sungguh melakukan sebab dapat hidayah yang sempurna dari Allah. Berdasarkan ayat ini, surah Al-Ankabut ayat yang terakhir. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka yang kami akan berikan hidayah. Berarti hidayah tergantung dari apa? Kesungguhan, perjuangan, kemauan berusaha, kesabaran melakukan sebab untuk mendapatkan kemuliaan. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Allaka subhanahul hidayata bil jihadi fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan." Dalam ayat ini Allah menggandengkan kesempurnaan hidayah darinya dengan kesungguhan dan perjuangan manusia. Kesempurnaan hidayah tergantung dari perjuangan dan kesungguhan manusia. Maka orang yang paling mendapatkan sempurna, yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang paling besar kesungguhannya, yang paling sungguh-sungguh, yang paling besar kesungguhannya dan paling besar perjuangannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan semua kebaikan bagi kita semua insyaAllah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Alhamdulillah tidak terasa sudah sampai 11:30 kurang. Maka apa yang saya ingin sampaikan kurang lebih kesimpulannya adalah seperti yang saya jelaskan tadi dengan segala kekurangan yang ada. Dan tentu sekali lagi saya katakan, saya yang paling butuh untuk mengamalkan nasihat tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk senantiasa mendapatkan pengaruh kebaikan dari nasihat-nasihat yang kita dengarkan, yang bersumber dari firman-firman Allah dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tulisan tentang menjadi hamba Allah yang sejati, ini juga sudah ada makalahnya, saya pernah kirim ke panitia dan juga dimuat di website ana www.manisnyaiman.com. Menjadi hamba Allah sejati. Nah, maka demikianlah kajian kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebab kebaikan dan motivasi bagi kita semua. Tentu mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan segala kebaikan kepada kita, memudahkan kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan merendahkan diri dan menunjukkan rasa butuh kepadanya. Demikian saya akhiri kajian kita di siang hari ini. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, masih ada waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab. Saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan dari Radio Hidayah FM. Suami ana sudah sering ngaji, tapi kalau bicara lisannya tajam dan menyakitkan. Dikasih tahu dia marah dan dia bilang itu kan canda. Dia bilang kalau kamu hamil semua berat, intinya semua kurang. Harusnya dia sadar, ana begini kan karena dia juga. Ustaz, apakah ketika kita bohong kepada anak untuk kebaikan dibolehkan dalam syariat? Barakallahu fik. Jadi pertanyaannya dua, bagaimana tentang suaminya tadi? Ya, dinasihati yang jelas kalau betul-betul dia mengikuti pengajian dengan benar, insyaallah ilmu yang bermanfaat akan merubah akhlaknya. Ilmu yang bermanfaat akan merubah akhlaknya, sebagaimana sholat juga akan memperbaiki akhlak seorang hamba. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan ini disebutkan dalam makna yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sholatnya akan tamna'uhu min dzalik, mencegah dia dari perbuatan buruknya. Selama dia sungguh-sungguh ngaji, maka hatinya akan terbuka. Maka nasihatilah dia dengan nasihat yang baik. Carilah sebab-sebab agar dia bisa merubah dirinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berbohong untuk pendidikan anak, ini tidak diperbolehkan. Jangan dengan cara berbohong. Cara-cara yang disyariatkan banyak. Sampaikan dan latih dia untuk selalu berlaku jujur dalam semua keadaan. Jadi jangan berbohong. Kalau terpaksa menggunakan bahasa isyarat yang umum, yang mungkin dipahami beda, maka itu boleh dilakukan, tapi jangan ada terkandung kebohongan padanya. Lebih baik gunakan bahasa-bahasa yang umum supaya kita bisa menenangkan hatinya dan pada saat yang bersamaan kita tidak melakukan kebohongan. Nah, Ya, contohnya misalnya kalau anak kita misalnya nakal, dia tanya sama kita, Umi atau Abi, saya ini kan anak yang baik. Karena kita tahu dia nakal, kita katakan iya, kamu anak yang baik kalau kamu selalu taat kepada orang tua. Jadi kita gandengkan dengan sandaran, iya kamu menjadi anak yang baik nanti insya Allah karena nanti kamu akan taat kepada orang tua, belajar agama, berislam dengan baik. Kita gandengkan seperti itu. Jadi kebaikannya kita tidak kembalikan kepada apa yang ditanyakan, tapi dengan sesuatu yang benar-benar merupakan sebab kebaikan. Apa kunci utama untuk khusyuk dalam sholat? Ini pembahasannya panjang. Anda juga sudah nulis, dimuat juga di website tadi. Apa ini mengenai khusyuk dalam ibadah. Bahkan juga ada bukunya ya, meluruskan pemahaman tentang khusyuk. Juga Anda tulis dalam masalah ini. Pembahasannya panjang, yang intinya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, khusyuk itu intinya adalah mengenal Allah. Beliau mengatakan, kullama kanati man kana billahi a'rafa fahuwa lahu akhsha. Siapa yang lebih mengenal Allah, maka dia lebih khusyuk. Karena inti khusyuk itu adalah tunduk. Kita bisa bayangkan dalam kehidupan kita sebagai pendekatan makna, khusyuk itu seperti ini. Kalau kita misalnya dipanggil berhadapan dengan seorang pembunuh berdarah dingin, preman misalnya. Kita punya kesalahan, dipanggil menghadap dia. Pas kita datang, dia sudah siap dengan senjatanya. Anak buahnya sudah mengelilingi kita. Kira-kira apa yang terjadi? Antum akan menoleh ke kiri ke kanan? Atau ketakutan, gemetar, mungkin sambil terkencing-kencing? Ini gambarannya, kenapa antum takut? Karena antum kenal, dia ini pembunuh, dia ini bisa membinasakan. Tapi coba kalau antum ketemu dalam suasana lain, sekedar lewat, tidak kenal dia, tidak ada perasaan apa-apa. Nah kalau untuk manusia yang kita kenal seperti ini, kita takut, bagaimana kalau kita kenal Allah? Yang sempurna kekuasaannya. Dia bisa membinasakan kita setiap saat ketika dia kehendaki. Kalau preman tadi, mungkin kita masih bisa lari. Atau berteriak minta tolong. Kalau Allah mau lari kemana? Minta tolong sama siapa? Tidak bisa. Itu gambaran khusyuk yang pertama, timbul dari rasa takut. Khusyuk juga bisa timbul dari rasa cinta. Gambarannya di kehidupan manusia, kalau orang bertemu dengan orang yang dicintainya, apa yang terjadi? Biasanya katanya dia akan lupa sekelilingnya, lupa makan, lupa minum. Semua berbunga-bunga, dunia hanya miliknya berdua, iya kan? Tidak ingat lagi sama yang lain. Ini bisa terjadi pada diri manusia, padahal kecintaannya terbatas. Bagaimana kalau cinta kepada Allah yang sebabnya sempurna, dambaan hati yang paling besar? Menghadap Allah dengan cinta akan menjadikan khusyuk. Jadi khusyuk itu bisa timbul dari rasa takut, cinta, perasaan malu, perasaan pengagungan, dan semua. Apa ini? Perasaan hati yang semuanya timbul ketika kita semakin sempurna mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Mohon kiat nasihat bagi wanita agar tidak jemu di rumah, sedemikian sehingga keberadaannya di rumah dengan segala pekerjaan rumah tangga bisa menjadi ladang amal soleh, pundi-pundi pahala yang besar si Allah. Iya. Kiat yang pertama, bagaimana supaya tidak jemu di rumah? Jangan merasa jemu di rumah. Jawabannya dibalik. Bagaimana supaya tidak merasa jemu di rumah? Berusaha untuk kita mengenal bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita mengaku kita mencintainya, mencintai perempuan untuk berada di rumahnya. Coba renungkan makna kedekatan Allah yang kita bahas semalam. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, al mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asyaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Seorang perempuan itu adalah aurat. Maka kalau dia sering keluar rumah, syaitan akan mengintainya, menjadikan sebab fitnah. Dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di rumahnya. Kalau orang itu mencintai Allah, tidak mungkin dia tidak senang untuk dekat dengan Allah. Tidak mungkin dia merasa jenuh untuk di rumahnya, padahal itu adalah keadaannya yang paling dekat dengan Allah. Jadi perbaiki sebab-sebab keimanan kita. Kita akan merasa betah untuk melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, meskipun untuk orang-orang awam itu merupakan perbuatan yang menjenuhkan bagi dirinya. Karena apa? Orang yang mencintai Allah mesti akan mencintai segala sesuatu yang dicintainya. Nah, jadi itu merupakan kiat yang pertama dan utama. kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, karena doa itu yang akan membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita. Bagi orang yang belum pandai bahasa Arab, ada berapa keadaan dalam baca Al-Quran? Membaca saja, membaca Al-Quran dan terjemahan, membaca Al-Quran dan berusaha mentadaburinya. Iya, betul. Jika waktu diberikan untuk ketiga keadaan tersebut sama, tentu keadaan kedua apalagi yang ketiga lebih sedikit ayat yang dibaca. Mana yang paling utama dari ketiga ini? Pada waktu kapan saja, khususnya di bulan Ramadan. Tidak ada dalam semua keadaan di bulan Ramadan selain Ramadan, yang paling utama yang ketiga. Mentadaburinya. Para ulama, bahkan para sahabat dulu melarang orang yang menjadikan targetnya sekedar menghabiskan surat. Ibnu Mas'ud dalam sebuah asar yang sahih mengatakan demikian. Wala yakunu hammu ahadikum akhir surah. Jangan yang menjadi target sekedar menghabiskan surat, menghabiskan juz, tidak ada yang tertinggal. Bacaan yang dibaca satu ayat tapi membekas lebih baik daripada banyak tapi tidak membekas. Ini yang merupakan manhajnya para sahabat dalam mempelajari Al-Quran. Disebutkan dalam Muwatta Imam Malik dengan sanad yang sahih, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah, ya, ketika beliau ingin mempelajari dan menghafal surat Al-Baqarah, itu butuh waktu selama 2 tahun. Surat Al-Baqarah yang cuma 2 juz lebih. Kalau saat ini kita lakukan di pondok-pondok tahfidz, mungkin sepekan bisa kita hafal surat Al-Baqarah. Sudah termasuk lama itu kalau sampai satu pekan. Mungkin sebulan lah. Bagi orang yang kurang kuat hafalnya, sebulan, 2 bulan. Ini Ibnu Umar, salah satu sahabat dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Paling kuat hafalannya. Untuk bisa mengakhiri pembahasan surat Al-Baqarah, mempelajari sampai selesai, selama 2 tahun butuhnya. Bayangkan. Berarti setiap hari berapa yang beliau baca? Mereka tidak terburu-buru, tapi kualitasnya maksimal. 6. Tentu kalau belum bisa bahasa Arab, harus berusaha belajar bahasa Arab. Dari sisi sinilah para ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan wajib belajar bahasa Arab. Karena tidak mungkin bisa mentadaburi Al-Quran kalau tidak paham maknanya. Kalau belum bisa, maka minimal dengan membaca atau melihat terjemahannya. Ini yang paling tidak bisa diusahakan sebelum kita bisa memahami bahasa Arab. Barakallahu fikum. Bagaimana menimbulkan rasa ikhlas dalam hati untuk bisa beribadah kepada Allah? Apakah bentuk syukur kepada Allah cukup dengan beribadah kepada Allah? Ya, menimbulkan ikhlas. Jadi saya sudah terangkan tadi, intinya semua kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was-sifati allati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang beribadah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami manusia. Jadi ikhlas, cinta, takut dan berharap, itu semua adalah merupakan buah manis dari memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini butuh penjelasan yang panjang lebar. Saya isyaratkan di website tadi manisnyaiman.com ada tulisan aneh yang berjudul Ma'rifatullah, gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Mengenal Allah, gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah itu pada masing-masingnya dia memiliki buah, yaitu menyempurnakan unsur-unsur iman, penghambaan diri. Jadi kalau ingin menimbulkan rasa cinta dalam hati kita kepada Allah, baca nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menjelaskan sempurnanya kebaikannya, rahmatnya. Karena manusia akan mencintai pihak yang berbuat baik kepadanya. Baca sifat-sifat yang menunjukkan sempurnanya keindahan Allah, karena fitrah manusia mencintai keindahan. Untuk takut, baca sifat-sifat Allah yang menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya, keperkasaannya, takut. Ini juga akan menimbulkan tawakal kepada Allah. Jadi semua, seperti masalah ikhlas. Masalah ikhlas itu, inti permasalahannya, kata Ibnu Qayyim, adalah kembali kepada dua tabiat manusia. Suka dipuji dan disanjung, dan selalu mengharapkan balasan yang ada di tangan manusia. Suka dipuji dan disanjung, dan selalu mengharapkan balasan yang ada di tangan manusia. Bagaimana menghilangkannya? Kita harus kenal Allah, supaya kita yakin tidak ada yang pujiannya bermanfaat, celaannya mendatangkan kecelakaan kecuali Allah. Kemudian masalah menghilangkan ambisi mendapatkan balasan di tangan manusia. Kita harus yakin bahwa balasan di tangan Allah adalah yang sempurna. Bahkan semua yang ada di tangan manusia itu adalah dari Allah. Tidak akan bisa kita dapatkan kalau Allah tidak menghendakinya. Dengan keyakinan seperti ini akan mudahkan kita untuk ikhlas. Dan akan menjadikan ikhlas itu selalu menyertai kita dalam setiap amal perbuatan. Tentu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Apa hukumnya orang yang meminang seorang akhwat yang sudah tunangan? Kok tunangan sih? Maksudnya mungkin sudah dihitbah, begitu ya? Ya, sudah kita ketahui larangan dalam hadis yang sahih tentang tidak bolehnya an yakhthuba ar-rajulu ala khitbati akhihi, melamar atau meminang seorang yang sudah dipinang orang lain. Di sini larangan tersebut sebagian dari para ulama ketika mengkompromikannya dengan hadis yang lain seperti peristiwa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim tentang siapa? Fatimah bintu Qais yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diminta pendapat beliau tentang dua orang yang melamarnya yaitu Muawiyah dan Abu Jaham. Dari kisah ini didapatkan berarti Fatimah bintu Qais ini dilamar oleh dua orang laki-laki. Bagaimana mungkin bisa sementara hadis tadi melarang tidak boleh meminang yang sudah dipinang atau yang sudah dilamar oleh orang lain. Artinya meskipun belum jadi. Maka para ulama mendudukannya. Pertama, kalau dalam kondisi dia tidak tahu, itu diperbolehkan. Atau dalam kondisi si perempuan ini belum menerima. Ketika ada yang melamar, si perempuan ini belum menyatakan saya menerima. Artinya dia masih membuka pendaftaran. Pendaftaran ditutup sampai tanggal sekian dan sekian. Bagi 10 pendaftar pertama dapat bonus begitu misalnya. Kan biasa namanya mungkin dia termasuk orang yang laris, maka dia akan buka pendaftaran seluas-luasnya. Ini diperbolehkan. Tentu dengan mempertimbangkan jangan sampai menyakiti. Makanya si perempuan seperti ini hendaknya dia berikan ketegasan bahwasanya maaf ini masih pertimbangan saya, pertimbangan orang tua, jadi belum ada tanda terima, jadi belum ada ikatan apa-apa. Boleh seperti itu. Tapi kalau dia sudah terima, maka yang lain tidak boleh masuk karena ini akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Lagi pula masih banyak akhwat yang lain. Dunia tidak selebar daun kelor, ya. Barakallahu fikum. Bagaimana status sholat berjamaah yang imamnya tidak melakukan sujud sahwi ketika lupa? Diingatkan. Nabi SAW pernah lupa, kemudian beliau diingatkan. Diingatkan. Ketika dia lupa, diingatkan. Kalau terus diingatkan, dia tidak mau, ya sudah antum sujud sahwi sendiri. Karena itu adalah kesalahan dia yang menanggung dosanya. Nah, jadi boleh ketika dia lupa, kita bicara, boleh. Bicara untuk keperluan ini, boleh. Setelah itu dia sujud sahwi, maka antum ikuti juga sujud sahwi. Boleh kita berdoa supaya Allah mempertemukan pria yang lebih baik dibandingkan suami sekarang. Kurang taat dan susah untuk diajak mengajak. Apakah doa tersebut tidak tercela Ustaz karena ada yang lebih menyayangi ana dibandingkan suami sekarang? Masya Allah. Iya betul ada yang lebih menyayangi anti, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya minta kepada yang maha penyayang. Kalau yang mungkin anti pikirkan lebih sayang, itu kan belum ketahuan. Biasanya kalau masih apa ini secara zahirnya kita menganggap sayang, ternyata itu belum kita ketahui keadaan yang sebenarnya. Jadi minta kepada Allah karena dia yang maha penyayang. Yang lebih tahu tentang kebaikan untuk diri kita. Yang paling terbaik untuk diminta adalah hidayah kepada suami kita yang belum ngaji tersebut. Bisa jadi kalau dia dapat hidayah, sebab kebaikannya besar. Lihat Umar Ibn Khattab. Masuk Islamnya dibandingkan sahabat lain, ada yang lebih dahulu. Tapi setelah dia masuk Islam, apa yang terjadi? Padahal dia dulu penentang Islam. Setelah Allah berikan hidayah, ternyata Islamnya sangat luar biasa. Manfaatnya bagi kaum muslimin sangat besar. Jadi lebih baik kita doakan suami kita yang terbaik untuk dapatkan hidayah. Karena yang kita bayangkan orang lain tersebut belum tentu bisa lebih baik daripada suami kita. Atau mungkin ada yang kita kenal, tentu ini perkenalan yang keliru ya. Karena dia berkenalan berarti dalam kondisi yang sedang tidak halal. Kalau sampai dalam keadaan seperti ini, mungkin pernah kita kenal, itu pun yang kita kenal cuma menampakkan manis-manisnya saja. Jadi kita berdoa kepada Allah yang terbaik, memohon hidayah kepada Allah agar suami kita mendapatkan hidayah, atau Allah berikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan yang dibenarkan dalam syariatnya. Alhamdulillah, saya selalu memperoleh IPK pemuncak di kampus, yang paling tinggi ya. Saya meraih itu karena ingin bahagiakan orang tua. Saya juga memakai cadar. Saya ingin menunjukkan pada orang-orang bahwa orang yang mengenal agama dan bernikob itu tidak pemalas, bodoh seperti yang dikatakan orang-orang, Ustaz. Apakah alasan saya ini benar atau sombong atau bagaimana, Ustaz? Karena dulu Ustaz, orang tua dan semua keluarga tidak membolehkan pakai jilbab maupun niqab, karena mereka berpikir orang seperti kita ini taunya ngaji saja dan malas berusaha. Alhamdulillah, orang tua sekarang sudah mengenal manhaj salaf. Iya. Perlu kita pahami, Allah subhanahu wa ta'ala itu yang lebih sempurna pengetahuannya tentang kebaikan bagi makhluknya. Ketika Allah mensyariatkan sesuatu, itu yang terbaik. Terkadang kita berpikir sesuatu untuk membela Islam, untuk memperjuangkan Islam, kalau niat kita yang baik ini didukung dengan cara yang benar, tidak mengapa. Tapi kalau didukung dengan cara yang salah, tidak diperbolehkan. Sampai pun kelihatan hasil, tidak diperbolehkan. Nah sekarang seperti pertanyaan tadi, dia ingin menunjukkan kebaikan Islam, tapi dengan cara-cara yang seperti tadi. Masalah dia mempertahankan jilbabnya, rajin belajar, tidak ada yang salah. Tapi khawatirnya nanti perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang lain seperti ikhtilat, bercampur baurnya, itu dia harus pertimbangkan hal-hal tersebut. Tentu saja ketika orang tuanya masih melarang dengan keras, dia bersabar. Tapi kemudian tidak boleh dengan prestasinya tinggi, kemudian dia terus membiarkan dirinya dalam ikhtilat, kemudian sering keluar rumah, bagaimanapun dia seorang akhwat yang tentu lebih baik, adalah hal-hal yang berhubungan dengan dirinya. Jadi ini perlu dipertimbangkan, karena bisa jadi di situ masuknya tipu daya syaitan. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan, dan kita katakan alhamdulillah kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada orang tuanya untuk mengenal manhaj sunnah. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan hati yang ketika berbuat dosa seakan-akan susah rasanya untuk hati itu tenang? Kadangkala sekuat mungkin mencoba untuk memulihkannya, begitu susah. Kalau merasa dirinya sedih ketika berbuat dosa, itu justru kebaikan. Tanda-tanda atau ciri-ciri iman yang benar. Dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wasa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik, sedih ketika berbuat buruk, maka dia adalah orang yang beriman. Jadi kalau merasa seperti ini, selama dia kemudian tidak pikirannya menjadi putus asa, terganggu dalam ibadahnya, selama tidak saya seperti ini, cuma sekedar sedih yang membuat dia justru semakin takut, rajin beristighfar, maka itu adalah kebaikan. Tapi bisa jadi syaitan menggodanya dengan membuat dia berputus asa. Maka cara menghilangkannya adalah ingat, saya berbuat dosa dan salah. Bagaimana cara menghilangkannya? Bersandar kepada yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Taubat. Dekatkan diri kita kepada Allah, karena semua kesusahan atau keburukan yang kita takuti, cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa selamatkan diri kita darinya. Apakah wajib membayar nazar yang telah diucapkan? Kalau bagaimana kalau menukar nazar dan menggantinya dengan yang lain? Apakah boleh bernazar ketika telah diucapkan, hukumnya jadinya wajib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka wajib dia mentaatinya. Nazar itu sebelum diucapkan makruh. Kalau nazar yang bersyarat, kalau saya dipenuhi begini, maka saya begini, itu makruh hukum asalnya. La tanduru fa inna nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, jangan bernazar, karena nazar itu tidak mencukupi untuk merubah takdir Allah sedikit pun. Dengan nazar tidak akan menjadikan keinginannya terpenuhi. Dan nazar seperti ini hanyalah dikeluarkan dari orang yang bakhil, orang yang kikir, kata Nabi SAW. Tapi kalau sudah terlanjur, ada yang mengucapkan, kalau saya lulus saya akan berpuasa 3 hari, kalau saya melamar diterima lamaranku, saya akan puasa 2 hari, maka wajib karena puasa itu adalah ketaatan. Kecuali kalau berhubungan dengan nazar yang ternyata setelah itu dilihat ada kebaikan lain yang lebih besar. Misalnya ada orang yang bernazar atau bersumpah tentu dengan yang tidak baik. Ya, misalnya dia ada yang bernazar, kalau temanku ini ternyata betul yang melakukan, misalnya pernah menyinggung pribadiku atau berita yang tersebar tentangku dari dia, maka saya tidak akan menegurnya selama-lamanya misalnya. Itu tentu tidak baik. Tapi dia sudah terlanjur mengucapkan nazar atau dalam bentuk sumpah. Maka diperintahkan dalam hadis yang sahih, hendaknya yukafir an yaminihi, dia membayar kafaroh untuk nazar atau sumpahnya, kemudian dia lakukan yang terbaik, tetap menegur orang tersebut karena wajib kita menegur orang muslim. Tidak boleh kita memboikotnya lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau sudah seperti ini, maka hendaknya dia membayar kafaroh sumpah, yaitu apa ini memberi makan orang miskin 10 orang atau memberikan pakaian. Kalau tidak mampu, baru dia berpuasa 3 hari. Itu kalau tidak mampu. Yang pertama adalah memberi makan. Nah, Anda mau bertanya tentang hukum memakai jam tangan. Apakah ada syariatnya memakai jam tangan dipakai di tangan kanan? Karena Anda sering lihat para ustadz kita pakai jam di sebelah tangan kanan. Ada juga yang pakai tangan kiri. Ya, ala kulli hal, kalau pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ini perkara mubah. Mau dipakai di kiri atau kanan, boleh-boleh saja. Tapi sebagian dari masyayikh yang lain yang saya dengar dari Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan karena ini termasuk kebaikan, maka lebih utama dilakukan di tangan kanan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanannya untuk hal-hal yang baik. Nah, apakah kita boleh cemburu melihat orang yang soleh dan rajin beribadah? Jika boleh, bagaimanakah cemburu yang benar dan bagaimanakah agar kita menjadi lebih darinya? Cemburu yang diperbolehkan yaitu ghibtah, iri, tetapi tidak menginginkan nikmat darinya hilang. Itu yang diperbolehkan dalam beberapa riwayat yang sahih, tapi terbatas pada hal-hal yang tertentu. Yaitu sabda Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, La hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita merasa iri dalam kebaikan kecuali pada 2 orang. Rajulun atahullahul al-hikmah, rajulun atahullahul mal, fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Rajulun atahullahul hikmah, fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah berikan padanya pemahaman ilmu agama, yang kemudian dia amalkan dan memutuskan dengannya. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan padanya harta yang kemudian fasallatahu ala halakatihi fil haq, Allah memudahkan dia untuk menggunakan harta tersebut di jalan yang benar. Jadi pada 2 orang ini diperbolehkan untuk kita merasa iri, tentu iri dalam kebaikan agar kita memilikinya. Jadi iri yang dibenarkan bukan kita meminta supaya dihilangkan agar kita diberikan, tidak. Tapi kita meminta yang sama atau lebih baik daripada nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita mungkin merasa tunduk dan taat kepada Allah satu tempat, dan ketika pindah, kenapa hati itu merasa berubah dan turun semangatnya di dalam beramal? Bagaimanakah hal yang harus dilakukan dan bagaimana agar hati ini kembali semangat menghadapkan diri kepada Allah? Ya, usahakan istiqamah. Dan ini pernah kita bahas kemarin waktu kita kaji mengenai indahnya cinta kepada Allah. Kalau gak salah ingat ya, saya tidak ingat apa yang saya pernah bahas di situ. Tapi kemungkinan akan dibahas masalah ini atau pernah dibahas. Karena ini merupakan sebab utama yang menjadikan kita selalu taat kepada Allah, istiqomah kapan dan dimanapun kita berada. Nah, apakah termasuk sombong apabila tidak menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya banyak bid'ah yang dilakukan? Justru termasuk sombong kalau kita hadiri. Karena waktu kita hadiri, kita merasa diri kita kuat. Kalau kita merasa diri kita lemah, kita hindari sebab-sebab yang bisa merusak hati. Karena bid'ah, sudah kita ketahui para ulama apa? Ucapan mereka, asyubhatu Al-qulubu dha'ifa wa syubhatu khattafa. Hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar, seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Bolehkah berdoa ketika sujud menggunakan bahasa Indonesia? Yang terbaik menggunakan bahasa Arab. Apalagi doa-doa dari hadis Nabi SAW atau dari Al-Quran. Dan diperbolehkan waktu kita baca doa dari Al-Quran waktu sujud, karena niatnya bukan baca Al-Quran, tapi untuk berdoa dengan doa yang terbaik. Adapun dengan bahasa Indonesia, menurut pendapat yang lebih kuat, insya Allah itu diperbolehkan. Diperbolehkan kita sampaikan dengan bahasa yang sopan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tentu yang terbaik adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Kayaknya sudah jam 12. Ada beberapa pertanyaan yang agak panjang, jadi kemudian agak sulit dibaca. Semoga yang apa kita bahas ini cukup, pertanyaan yang saya jawab juga mudah-mudahan cukup. Kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.